Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bisunnati liyaumidin. Permisa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua selalu mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan serta diberkahi dalam segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita. Tentu tak lupa pula kita selalu memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, di mana beliau mewasiatkan, memerintahkan umatnya agar memperbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau secara khusus di hari Jumat ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di kesempatan ini kita dipertemukan Allah melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Di pelajaran lalu ya, kita telah menjelaskan tentang perpindahan kekuasaan dari Bani Hashim kepada Bani Umayyah, yaitu dari keluarga Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang telah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kita juga telah menjelaskan sejarah singkat dari kehidupan Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan perjalanan dari dakwah Islam, perjuangan pelanjut estafet Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat di masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebenarnya telah kita jelaskan bahwa pada tahun 40 atau 41 Hijriah ya, dinamailah dengan istilah yaitu Amul Jamaah. Kembalinya kaum muslimin di bawah satu kekuasaan, di bawah satu kendali atau pemimpin yang sebelumnya mengalami kegoncangan, yaitu ketika terjadinya pembunuhan Utsman dan berakhir terpilihnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian di masa Ali bin Abi Thalib, tidak semua kekuasaan Islam berada di pemerintahannya, sampai terbunuhnya sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu oleh seorang Khawarij, kemudian berpindah kuasa kepada anak beliau Hasan, kemudian Hasan dalam rangka untuk menjaga persatuan umat Islam, menjaga darah kaum muslimin, ya, beliau mengalah sesuai dengan keutamaan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, inna bin hadza sayyidun sayuslihullahu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang tokoh yang Allah akan memperbaiki hubungan di antara dua kelompok kaum muslimin, ya. Maka ternyata keutamaan itu terdapat pada diri Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian juga setelah jelaskan bagaimana hubungan antara Hasan setelah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, di mana Muawiyah memuliakan, menghargai, menghormati Hasan dan Hussein, bahkan selalu mengirimkan ke biaya dan hak-hak mereka sebagai alul bait dari kas negara yang di bawah pimpinan Muawiyah saat itu. Pada saat ini kita akan merinci sedikit antara hubungan Muawiyah dengan Rasulullah SAW. Muawiyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Ia kembali kepada itu, hubungan beliau dengan Rasulullah SAW adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab, ya, bin Abi Syamsi, bin Abdul Manaf. Di mana beliau Muawiyah bin Abi Sufyan atau Abu Sufyan radhiyallahu anhu itu berjumpa hubungan keluarga beliau dengan Rasulullah SAW, yang kedua-duanya dari Quraisy, berjumpa di kakek yang kelima atau yang kelima dari Rasulullah SAW, itu Abdul Manaf. Karena Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya, kakek yang kelima, ya, ya, dari yaitu adapun Abu Sufyan adalah yaitu atau Muawiyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Syamsi bin Abdul Manaf. Jadi Abdul Syamsi ini adalah saudara seayah dengan Hashim dan juga Muttalib. Muttalib sudah dijelaskan dahulu hubungannya. Muttalib adalah saudara kandung dari Hashim. Dan ini sudah kita jelaskan ketika Hashim ini meninggal di Gaza ketika berdagang ke daerah Syam. Nah, beliau mempunyai istri di Madinah namanya Salma dari Bani Najjar dalam keadaan hamil. Setelah istrinya melahirkan, kemudian anaknya dibesarkan menanjak umur belasan tahun, dijemputlah anak saudaranya oleh Muttalib yang pada asal saat lahir diberi nama Syaibatul Ham. Ya, Syaibatul Ham, anak dari Hashim. Nah, ketika diambil oleh Muttalib dibawa ke Mekah, karena Hashim adalah pelayan kota suci saat itu, tanggung jawab melayani jamaah haji ketika berhaji dengan berbagai kebutuhan mereka, makanannya, pelayanan-pelayanan di kota Mekah. Maka Abdul Muttalib menggantikan saudara saat Hashim telah meninggal. Kemudian setelah itu ingin menyerahkan tanggung jawab itu kepada anaknya itu Syaibatul Ham. Karena begitu capeknya perjalanan antara Madinah dengan Mekah, sampai di Mekah kelihatan wajahnya Syaibatul Ham ini ya dalam keadaan kusut masai, ya pucat, kehausan, letih begitu ya. Maka orang mengira bahwa ini adalah hamba sahayanya Muttalib, sehingga dipanggil oleh mereka Abdul Muttalib, yaitu hamba saya Abdul Muttalib. Padahal ini bukan hamba saya, tapi anak saudaranya. Nah, ketika itu Muttalib mengatakan kepada orang-orang yang memanggil anaknya itu cucunya, ya anak saudaranya ini atau anaknya dia itu ya, anak saudaranya dengan Abdul Muttalib, diingkari oleh Al-Muttalib. Ini bukan hamba sahaya saya. Ini adalah anak saudara saya, Hashim, yang lahir di Madinah. Ya, belum punya anak di Madinah itu Hashim. Nah, Hashim ini saudara dari seayah seibu dengan Muttalib. Namun karena gelar itu sudah kadung melengket, akhirnya terkenallah dengan Abdul Muttalib. Pada asal nama beliau adalah Syaibatul Ham. Ini kakek dari Rasulullah SAW, ayah dari Abdullah, orang tua dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sedangkan Muawiyah ini hubungannya tidak berhubungan dengan berjumpa dengan kakek Nabi SAW. Jadi memiliki kerabat dari sisi silsilah keturunan antara Muawiyah ataupun Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW, ketemu pada kakek mereka itu Abdul Syams, ketemu pada kakek mereka itu Abdul Muttalib. Ya. Nah, kemudian Abdul Manaf ini memiliki anak yaitu Umayyah. Ya, Umayyah yang disebut diintisam kepada dia adalah yaitu Bani Umayyah nisbah kepada Umayyah bin Abdul Manaf. Ya, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhr bin Umayyah bin Abi Syams bin Abdul Manaf. Nah, dikenal dengan Abu Sufyan usmu Anbasa, dikenal dengan namanya Anbasa wa akbar auladihi. Jadi anaknya yang paling besar itu adalah Abu Sufyan yang namanya Anbasa. Dan wa akbar auladi, itu anaknya yang paling besar. Ya, dan dia punya anak juga Sufyan, Arhab, wa Abu Amrin wal As. Ini nanti akan berhubungan semua, Abu Amrin, As, Abu As, ya. Dan semuanya anak-anak ini mempunyai anak-anak paman beliau ini memiliki masuk Islam. Nanti akan terlihat hubungannya dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Ingin kita jelaskan di sini, para penulis sejarah menyebutkan di mana setelah masuknya Islam Abu Sufyan, nanti kita akan jelaskan bagaimana sejarah masuk Islamnya Abu Sufyan, ya. Kemudian juga masuk anaknya Muawiyah sebelumnya, sebenarnya kata dari Muawiyah sebetulnya dia telah masuk Islam sebelum orang tuanya masuk Islam. Adapun Abu Sufyan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Nah, kemudian di mana setelah itu banyak Rasulullah SAW mengangkat dari Bani Umayyah ini untuk menjabat berbagai urusan-urusan kepentingan umat setelah masuk Islam. Tugaskan untuk sebagai umpamanya pemimpin wilayah-wilayah Islam, ataupun sebagai petugas untuk memungut zakat, atau sebagai pimpinan pasukan perang dan lainnya. Nah, ini yang ingin kita jelaskan biar hubungan-hubungan ini jelas dan kita dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara Rasulullah SAW dengan Muawiyah atau Abu Sufyan, dan agar kita tidak terpengaruh dengan tipu daya oleh orang-orang yang ingin memanipulasi data seakan-akan adanya permusuhan, kebencian antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Ya, padahal mereka itu adalah satu garis keturunan, itu dari kakek mereka Abdul Manaf. Karena Hashim bin Abdul Manaf, ya, dan mereka Abdul Syamsi bin Abdul Manaf. Taib. Wa kana yuqalu li Abil As al-Amir wa kana min hukama al-Quraisy wal Ais wa Abul Ais. Ya, ada namanya Abul As ini anak daripada Abu Sufyan yang besar. Ya, bukan Abu Sufyan yang orang tua dari Muawiyah ini. Nah, itu terkenal dengan seorang tokoh di kalangan Quraisy, di mana kota Mekah itu dipimpin oleh Quraisy secara umum, ya. Tetapi pemuda dan tokoh-tokoh terbanyak waktu itu lebih terdapat pada Bani Umayyah atau di keturunan Bani Abi Syams, ya, dibanding dengan jumlah dari kaum laki-laki dari Bani Hashim. Nah, memang Bani Hashim sebenarnya kita ketahui sedikit jumlah orang laki-laki di antara mereka, ya, kecuali ketika orang tua atau kakek Rasulullah SAW itu Abdul Muthalib bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seandainya dia diberi anak, ya, 10 orang laki-laki semua, dan dia bernazar menyembelih salah seorangnya. Nah, dari situ baru banyak laki-laki yang lahir dari Bani Hashim. Tapi tidak lebih banyak daripada Bani Abdul Syams atau Bani Umayyah. Baik. Kemudian waqad wulida dari Abil As Affan. Jadi ini hubungan antara Utsman bin Affan dengan Muawiyah itu di mana? Karena Abul As ini adalah paman daripada Muawiyah, dan pamannya Abil As ini punya anak namanya Affan. Affan punya anak namanya Utsman. Jadi Utsman bin Affan bin Abil As. Ya, jadi di sini hubungan antara kedekatan antara Muawiyah dengan Utsman bin Affan. Nah, ini biar kita tahu hubungannya, kenapa Muawiyah menjadi keluarga yang membela hak-haknya Utsman bin Affan setelah Utsman bin Affan diterbunuh, ya, menuntut kepada Ali sebagai khalifah saat itu untuk memberikan hukuman kepada para pembunuh Utsman. Memang secara garis keturunan memang yang terdekat, yang orang yang dibesarkan, yang dituakan di kalangan Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaupun sebelumnya ada saudaranya Yazid bin Abi Sufyan, ya, nanti akan kita ceritakan juga. Jadi agar tahu ini hubungan antara sahabat ini dan hubungan dengan Rasulullah SAW dari ketua mereka. Jadi Utsman bin Affan itu juga sudah kita jelaskan sebelumnya, dia juga bertemu hubungannya dengan dengan Nabi SAW. Ini sudah jelas, berlalu kita bahas masalah ini, ya. Ya, dan Affan adalah anak dari Abil As, dan Abil As adalah seorang paman daripada saudara dari Abu Sufyan. Ya, kemudian Utsman bin Affan yang ma'ruf di antara kalangan sahabat yang pertama masuk Islam dan yang telah kita bahas pada saat khilafah beliau, ya, yang telah berjihad dengan harta dan dirinya, nah, yang telah menikahi dua orang putri Rasulullah SAW, ya. Kemudian ada lagi As namanya, As bukan Abil As. As adalah saudara Abu Sufyan, ini memiliki anak juga, yaitu Hakam bin Abil As bin Umayyah. Dan dia masuk Islam pada waktu Fathu Makkah juga. Wa kana lahu min aulad, di antara anak-anaknya adalah Marwan. Nah, Marwan bin Hakam nanti yang juga punya kisah, yang ketika Muawiyah setelah menjadi khalifah atau sebagai pemimpin kaum muslimin, raja kaum muslimin itu mengangkat Marwan bin Hakam sebagai amirnya Madinah, ya. Dan sebelumnya Marwan bin Hakam adalah sebagai sekretaris, ya, atau sekretaris kabinet lah kalau bahasa sekarangnya, ya. Ya, atau sekretaris menteri, ya, perdana menterinya Utsman bin Affan saat itu, ya, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah. Baik. Ada lagi namanya Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As adalah antara min asyrafi Quraisy, juga termasuk dari antara tokoh-tokoh Quraisy. Wa fasahaiha, dia adalah ahli fasaha, ya, oratornya orang Quraisy, ya. Ya, Ammar wa Utsman bin Affan bi imla'i mushaf, dan dia yang termasuk di antara yang ditugaskan oleh Utsman bin Affan untuk menulis, ya, mushaf, karena memang orangnya fasih dan juga ahli bahasa, ya. Dan kemudian diangkat oleh Utsman bin Affan menjadi sebagai gubernur Kufah, ya. Kemudian dialah yang menaklukkan, memimpin peperangan melawan Tabaristan, yang membuka wilayah Islam baru di Tabaristan, dan dia menghindari fitnah, ya, waktu terjadi fitnah antara Muawiyah dan Ali, dan dia tidak ikut andil dalam itu. Wa'taza asna al-fitnah, dan dia mengasingkan diri ketika terjadi fitnah itu, ya. Kemudian akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, mengangkatnya sebagai itu gubernur Madinah, kemudian digantikan oleh saudaranya yang lain, yaitu Marwan bin Hakam. Nah, sudah banyak di sini anak-anak dari keluarga-keluarga dari Bani Umayyah yang memiliki andil di dalam sejarah Islam, maksudnya yang menaklukkan, menjadi pimpinan perang, ya, dan bahkan yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat, ataupun di masa Umar bin Khattab juga, Umar bin Khattab banyak mengangkat di karena Bani Umayyah ini untuk kepentingan-kepentingan apa namanya, kaum muslimin. Di antara anaknya lagi Sa'id bin As ada Khalid, ya, itu Khalid bin Sa'id bin As bin Umayyah, ya, dan dia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, ya, yaitu orang kelima, ya, dan masuk Islam orang pertama, dan hijrah juga ke Habsyah, ya, dan juga hijrah ke Madinah, dan dia baru masuk ke Madinah pada waktu saat Fathul Khaybar, dan juga Rasulullah SAW memberikan sebuah bagian untuknya waktu Umratul Qadha, ya, dan dialah yang memberikan keamanan kepada Utsman bin Affan ketika dikirim Rasulullah SAW itu Hudaybiyah. Wahdara Fathul Makkah, Hunainin, Ta'if, Tabuk, dan ikut dalam perang Fathul Makkah, perang Hunain, perang Ta'if, dan perang Tabuk, dan Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai pemungut sedekah, yaitu sebagai bagian yang petugas mengungut zakat di Yaman. Nah, ini yang tadi kita saya katakan bahwa Bani Umayyah banyak dipergunakan oleh Rasulullah SAW, ya. Wadhal amila alaih hatta tufiya Rasulullah SAW, dan dia senantiasa menjadi pegawai Rasulullah SAW di sana sampai wafatnya Rasulullah SAW, ya. Kemudian akhirnya dia setelah wafat Rasulullah SAW, dia meninggalkan jabatannya di waktu khilafah Abu Bakar Siddiq. Di masa khilafah Abu Bakar Siddiq, dialah orang yang pertama sekali apa namanya awal liwa'in aqadu Abu Bakar ila Syam. Dia dikirim oleh Abu Bakar ke Syam. Dia kirim oleh Abu Bakar ke Syam, yaitu untuk memimpin perang, ya, yaitu liwa Khalid bin Sa'id. Suma ada fa'azalahu li syai'in balagha anhu. Kemudian ada lagi Aban bin Sa'id bin As bin Umayyah. Ini masuk Islam waktu perang waktu perjanjian Hudaybiyah, dan dialah yang apa namanya memberikan keamanan Afwan, yang sebelumnya bukan Khalid, ya, Aban bin Sa'id, bukan Khalid bin Sa'id, tapi Aban bin Sa'id memberikan keamanan kepada Muawiyah, kepada Utsman bin Affan saat Rasulullah mengirimnya untuk bernegosiasi dengan orang Quraisy waktu perjanjian Hudaybiyah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga mengangkatnya Aban bin Sa'id bin As ini, bin Umayyah ini, sebagai pemimpin dalam beberapa pasukan seperti untuk perang melawan kaum musyrikin di Najd. Kemudian juga Rasulullah SAW mengirimkan lagi dia untuk sebagai apa namanya pegawai atau pejabat di Bahrain, ya. Kemudian dia, ya, tetap menjadi petugas Rasulullah SAW sampai wafatnya Rasulullah SAW, ya, tetap menjadi pegawai Rasulullah SAW di Bahrain. Ini kita ingin menyebutkan personal-personal yang mulia, ya, sejarah Islam di kalangan Bani Umayyah, agar kita menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk Islam, mengorban untuk Islam. Mereka adalah orang terpercaya, dipercaya oleh Rasulullah SAW, dipercaya oleh para sahabat Nabi, terutama para Khulafa' Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman lainnya. Ini tujuan kita menjelaskan agar bisa mengkanter isu-isu yang disebutkan oleh orang-orang yang membenci Bani Umayyah atau para sahabat Nabi, khususnya orang-orang Syiah Rafidhah, yang ingin melintir sejarah ini seakan-akan Bani Umayyah itu kerjanya adalah selalu melakukan makar, provokasi, dan segala macam untuk kekacauan muslimin. Tidak, justru mereka adalah orang-orang memang terhormat, mendapatkan kedudukan-kedudukan yang atas pilihan dari Rasulullah SAW ataupun dari Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian ada lagi namanya Amru bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah, ya. Ini juga keluarga-keluarga dari Abu Sufyan tadi, ya, saudara-saudaranya. masuk Islam setelah saudaranya, ya, Muhajir ilal Habsyah, dia masuk Islam juga di awal-awal Islam, kemudian hijrah juga ke Habsyah, hijrah yang kedua, kemudian dia datang ke Madinah pada waktu setelah perang Khaybar, dan dia ikut dalam perang Makkah, perang Khaybar dan perang Hunain dan Taif, dan juga perang Tabuk. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai apa namanya bupati atau gubernur lah, dari mengawasi apa namanya daerah-daerah di sekitar Tabuk dan Khaybar dan Fadak, yang dia yang menjadi di sana sebagai bupatinya lah ya, atau gubernurnya diangkat dari Rasulullah SAW, yaitu Amr bin Sa'id bin As. Ini yang kita katakan tadi, banyak sekali dari keluarga Abu Sufyan ini yang menjadi apa namanya pekerja atau sebagai pegawai yang diangkat oleh Rasulullah SAW, dan juga tetap bekerja di sana sampai wafatnya Rasulullah SAW. Tadi sudah berapa orang kita lihat, baik di Bahrain, dari Yaman, ya. Kemudian ini adalah yang bekerja di Khaybar atau Tabuk ini, itu kan Rasulullah SAW, ya. Itu sampai wafat Rasulullah tidak pernah memecat mereka. Ini kenapa Rasulullah SAW mempertahankan mereka? Berarti mereka kerjanya bagus, amanahnya baik. Ya, ini yang ingin kita jelaskan. Ini bukan berarti kita mengangkat Bani Umayyah di atas Bani Hashim, tidak ya, tapi kita menjelaskan hakikat yang sebenarnya agar tidak kita termakan dengan informasi-informasi yang tidak akurat dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kedudukan para sahabat Nabi, khususnya dari kalangan Bani Umayyah. Baik, kemudian ada lagi Abdullah bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah juga, namanya adalah Hakam, lalu Rasulullah menamakan dia dengan Abdullah, dan dia adalah kana katiban muhsinan, dia ada seorang yang ahli juga, bagus tulisannya, jauh pandai tulis baca. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengajar anak-anak di Madinah untuk menjadi guru, ya, menjadi guru penulis, ya. Dan dia mati syahid waktu perang Yamamah, itu bersama Abu Siddiq Anhu waktu perang melawan Musailamah al-Kadzab. Nah, atau disebut juga, atau dia mati syahid waktu perang Mu'tah, ya, di masa perlawanan Umar Khattab menaklukkan orang Romawi di Syam. Baik, yang ketujuh adalah ada lagi anaknya, ada anak-anak Abil As ini bin Umayyah ini, ada Usaid, ya, ada di antara anak-anak Usaid ini ada Itab, dan dia masuk Islam waktu Fathu Makkah juga. Jangan Rasulullah SAW mengangkatnya juga, ya, waktu istimal Rasulullah SAW ala Makkah, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai bupati atau sebagai pejabat di kota Makkah, yaitu pada waktu Makkah ketika Rasulullah SAW pergi ke Hunain, ya, menaklukkan daerah Hunain. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada dia upah setiap harinya 1 dirham. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah diprotes oleh seorang sahabat. Waqila Rasulullah SAW, kenapa engkau angkat orang Arabi ini sebagai gubernur Mekah atau bupati Mekah gitu ya. Rasulullah mengatakan, ini ra'aitu fil manam akhadha halqatan babal jannah fafatahalahu fadakhal. Rasulullah menyebutkan utamanya, aku melihat dia itu yaitu memegang tangan pintu surga, dan lalu dibuka untuknya, apakah dia masuk surga. Ini ada orang yang memprotes ketika dia baru saja masuk Islam, lalu Rasulullah mengangkatnya sebagai gubernur di Mekah. Kemudian ada Harb bin Umayyah, itu Sakhar, wahu Abu Sufyan. Nah, ini Abu Sufyan yang orang tuanya dari Muawiyah, itu Harb bin Umayyah, namanya adalah itu memiliki anak namanya Sakhar. Nama asli dari Abu Sufyan ini. Wa kana Abu Sufyan min asyrafil Quraisy. Nah, Abu Sufyan dari orang tua Muawiyah ini adalah yaitu tokoh dari antara tokoh-tokoh Quraisy. Wa kana dha hilmin wa ra'yin wa daha'in. Dia seorang orang yang sangat penyantun, penyayang, memiliki pikiran cerdas dan juga keberanian. Ya. Wa qalin kana afdal Quraisy ra'yan fil jahiliyah salasa. Ya. Wa qila kana afdal Quraisy ra'yan fil jahiliyah salasa. Bahkan dikenal, disebut bahwa orang yang paling pendapatnya diakui di masa jahiliyah itu dari kalangan Quraisy itu ada 3 orang. Utbah, ya, Ibnu Abi Rabi'ah mungkin, kemudian Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan. Walam yaslim illa amal fatah, dan dia tidak muslim kecuali pada waktu Fathu Makkah. Dan Rasulullah SAW, ya, memujinya dan berikan keamanan bagi orang yang masuk ke rumahnya waktu Fathu Makkah. Rasulullah mengatakan, man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia menjadi aman. Ini adalah masukan dari salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, atau sahabat lain, memberikan masukan kepada Rasulullah SAW, sungguhnya Abu Sufyan itu orang yang suka dihargai, suka dihargai. Maka ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW memberikan keamanan bagi orang yang berdiam diri di rumahnya, yang lari ke Masjidil Haram atau bersembunyi di rumah Abu Sufyan. Ada satu faedah di sini diambil oleh Imam Nawawi, ya, di mana metode dakwahnya Rasulullah SAW yang perlu dicontoh. Di mana Rasulullah SAW mendudukkan seseorang itu pada tempat posisinya yang seharusnya gitu. Walaupun dia orang kafir, ni Abu Sufyan itu masih kafir. Tapi Rasulullah SAW ingin memuliakan dia, yang mana perbuatan Rasulullah SAW inilah yang membuat dia jatuh cinta kepada Islam dan dia masuk Islam. Nah, ini yang disebutkan Imam Nawawi dan dinukil oleh banyak para ulama tentang kata Imam Nawawi ini, bagaimana kita harus memberikan posisi seseorang itu pada yang sebenarnya. Maka Rasulullah SAW ketika menulis juga disebutkan oleh Imam Nawawi, dicontohkan lagi ketika Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Rum, tetap menyebutkan ila azimir Rum, kepada tokoh pembesar bangsa Rum. Jadi tidak dihina, tidak dimaki. Tidak dihina, dimaki. Tetap diposisikan dia, ya, kepada tokoh ini. Kepada. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan mandakhla baita Abi Sufyan, udara Abi Sufyan, bahwa amin. Ketika Rasulullah berkata demikian, ya, Abu Sufyan merasa dihargai, merasa diperdulikan, gitulah ya. Sehingga itu yang membuat dia cinta kepada Islam. Padahal sebelumnya kita tahu, setelah matinya Abu Jahal perang Badar, itu yang memegang puncak pimpinan kota Mekah setelah itu adalah Abu Sufyan, di mana kopilah perdagangan yang selamat waktu perang Badar yang dikejar Rasulullah SAW itu dia yang punya hartanya dan dia infakkan untuk perang Uhud waktu itu, dan dia memimpin perang Uhud juga, ya, bagaimana dia pemusuhan Islam itu ada, namun terbalik bagaimana dia akhirnya mengorban Islam setelah masuk Islam, bagaimana dia berjihad sehingga dia matanya hilang waktu perang Taif, yang keduanya hilang waktu perang Yarmuk. Dia berkorban, dia membalasi perbuatannya yang lalu dengan banyak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Sufyan ini matanya yaitu kena panah waktu perang Taif sehingga hilang matanya satu, tinggal mata satu, kemudian juga ikut berjihad di perang Yarmuk, ya, di perang Yarmuk juga matanya kena satu, yang satu lagi itu sehingga kedua-duanya buta. Jadi ini kita ingin bahas karena banyak tuduhan-tuduhan kita baca dari kitab-kitab orang Syiah menyebutkan bahwa Abu Sufyan itu dengan segala Bani Umayyah itu masuk Islam itu karena makar, karena ingin merusak Islam dari dalam, ya, dan seterusnya, berbagai tujuan-tujuannya. Nah, ini yang kita jelaskan, pentingnya kita mengenal sejarah ini sesuai yang ditulis oleh para ulama kita, sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam diriwayatkan oleh para ulama kita dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sedikit pelajaran. Ya, ini ketika itu Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, Rasulullah SAW memberikan semacam penghargaan kepada Abu Sufyan dalam bentuk bahwa barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman, gitu. Kemudian setelah Abu Sufyan masuk Islam, ya, di waktu Makkah itu langsung ikut perang berjihad bersama Rasulullah di waktu perang Hunain, karena perang Hunain ada setelah waktu Makkah bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW waktu perang Hunain itu memberikan kepada dia 100 ekor unta, mi'atu ba'ir, diberi Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan. Ini menunjukkan itu cinta, penghargaan yang dihargai oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan, diberikan 100 ba'ir dan 40 auqiyah. 40 auqiyah ini 40 kilo atau apa ya, dari perak gitu ya. Wa ata ibnahu Yazid wa Muawiyah. Dan juga Rasulullah SAW memberikan kepada anaknya yang dua orang, itu anaknya Yazid dan Muawiyah. Dia punya dua anak yang cukup juga punya sejarah, ya, fenomena dalam sejarah Islam, itu Yazid. Yazid ini adalah orang yang pertama dikirim oleh Abu Qasidil Anhu untuk menaklukkan Syam, ya. Ya. Dan ini banyak sekali sejarah. Kemudian setelah dia mati syahid, digantikan oleh saudaranya, yaitu Muawiyah. Nah, dua anaknya ini masuk Islam. Wa kufi'at wa puqi'at Ainu Abi Sufyan yauma Taif. Nah, matanya itu tercongkel waktu perang Taif Abu Sufyan ini. Kemudian dia ikut perang Yarmuk, ya, di masa Umar bin Khattab. Fa'asaba aynahul ukhra, lalu mata yang satu lagi pun tercongkel lagi, ya. Nah, sehingga mata yang satu lagi di kena lempar batu, kemudian buta kedua-duanya mata, sehingga dia buta. Dan Abu Sufyan ini meninggal pada tahun 31 Hijriah. Ya. Nah, Abu Sufyan punya anak-anak, di antaranya Hamzah, itu yang dibunuh oleh Hamzah bin Abu Talib pada waktu perang Badar dalam keadaan kafir. Jadi ada anaknya mati dalam keadaan kafir, itu Hamzah. Kemudian ada lagi Amr bin Abi Sufyan, dan ini ditangkap waktu perang Badar. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan, yalladhi qalu Yazid al-khair, yang dikenal dengan istilah Yazidul Khair, Yazid yang sangat baik. Nah, di mana Abu Qasidik mengangkat Yazid ini untuk memimpin perang Al-Jinad, ya, alladhi ba'athahum ila fatih Syam, yang ditugaskan oleh Abu Qasidik untuk menaklukkan kota Syam, daerah Syam, ya, di bawah pimpinan Romawi Syam waktu itu. Maka yang diangkat menjadi pimpinan atau sebagai panglima perangnya adalah Yazid bin Abi Sufyan. Nah, ini kita lihat tadi yang kita jelaskan, bahwa di mana anak-anaknya Abu Sufyan ini setelah masuk Islam, atau Abu Sufyan sendiri setelah masuk Islam, mereka betul-betul berkorban untuk Islam itu segala jiwa raga mereka, ya. Nah, ini Yazid anaknya diangkat oleh Abu Qasidah Anhu untuk berperang melawan Rum, dikirim ke Syam. Nah, tatkala Syam ditaklukkan di masa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengangkat Yazid ini sebagai yaitu gubernurnya Palestina, ya. Tatkala Muaz bin Jabal meninggal karena ta'un di masa Umar bin Khattab, diangkatlah Yazid ini sebagai gubernur Syam semuanya. Jadi kalau Syam itu sekarang masuk di situ adalah Syria, ya, daerah Damaskus, daerah apalagi, ya, Lebanon, ya, dan Palestine, itu masuk daerah Syam semua. Nah, di awalnya Umar bin Khattab mengangkat Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur di daerah Palestine. Namun setelah Umar bin Khattab meninggalnya Muaz bin Jabal yang diangkat menjadi gubernur Syam waktu itu, nah, diserahkanlah daerah Syam semuanya kepada Yazid bin Abi Sufyan ini. Tatkala Yazid ini meninggal, digantikan Umar bin Khattab mengangkat saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini tadi yang ingin kita jelaskan, di mana bahwa mereka-mereka dari Bani Umayyah ini juga banyak yang masuk Islam di awal-awal, yang seperti Utsman dan beberapa saudara daripada Abu Sufyan sendiri dan paman-pamannya. Kemudian secara khusus keluarga Abu Sufyan sendiri, yaitu yang memang masuk Islam setelah perang Khaybar dan Fathu Makkah. Namun setelah mereka masuk Islam pun, mereka itu, ya, orang-orang yang memiliki kecekatan, keterampilan, sehingga digunakan, diangkat oleh Rasulullah SAW, ya, untuk menjadi memegang pucuk pimpinan dari bakal urusan umat. Kemudian juga di masa Abu Bakar Siddiq anhu, demikian pula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Nah, akhirnya yang setelah itu Muawiyah menggantikan saudaranya sendiri, itu Yazid bin Muawiyah, ya, dan akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan lah yang memerintah di Syam dalam waktu yang sangat panjang sekali, mulai dari masa khilafah Umar bin Khattab, di masa kemudian Utsman bin Affan, dengan masanya semuanya, ya, hampir 20 tahun dia memerintah di Syam, termasuk di masa khalifahnya dia juga sebagai telah diserahkannya kekuasaan oleh Hasan kepada Muawiyah, sehingga kekuasaan khilafah Islamiyah yang pada awalnya di Madinah di masa tiga orang khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kemudian setelah itu pindah ke Kufah karena Ali setelah diangkat menjadi khalifah membawa ibu kota kaum muslimin pindah ke Kufah. Kemudian sampai setelah Hasan menyerahkan puncak pimpinan kekuasaan tertinggi kaum muslimin kepada Muawiyah, akhirnya kekuasaan pindah ke daerah Syam. Nah, ini sejarahnya. Nanti di daerah Syam, setelah kekuasaan kekuasaan Islam dikuasai oleh Bani Abbasiyah, pindah lagi ke Baghdad. Jadi ada kota-kota besar saat itu adalah Madinah, kemudian Kufah, kemudian daerah Syam, kemudian adalah Baghdad. Baghdad juga bagian dari Iraq, juga bagian dari dekat dari Kufah, ya. Taib. Termasuk dari wilayah Kufah. Taib. Kemudian ada nama lagi Utbah bin Abi Sufyan. Anak Abi Sufyan juga. Jadi ada yang tadi ada dua anaknya yang mati dalam kafir, ada dua anaknya, satu anaknya mati dalam kafir, satu orang tertangkap di waktu di apa namanya perang Badar. Kemudian dia suruh oleh Rasulullah karena ahli dalam tulis baca, dia mengajarkan kaum muslimin tulis baca di Madinah. Kemudian ada tiga orang anaknya yang benar-benar memiliki apa namanya memimpin beberapa peperangan, yaitu Yazid Abi Sufyan, Muawiyah Abi Sufyan, ada lagi namanya Utsbah bin Abi Sufyan. Di mana Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai pemungut zakat, ya, dan juga sebagai petugas atau bupati lah atau camat di daerah Taif, ya, tingkatkan jabatannya sebagai yang amir di daerah Taif itu diangkat oleh Umar bin Khattab. Jadi anak-anak Abu Sufyan itu adalah orang-orang yang setelah masuk Islam dimanfaatkan oleh yang diangkat oleh para sahabat-sahabat. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat yang memiliki firasat yang tinggi, ya, tidak ada namanya pemimpin di zaman beliau yang macam-macam, ya. Dan beliau tidak memilih seseorang untuk menjadi pemimpin kecuali orang benar-benar memiliki tanggung jawab dan amanah yang tinggi. Oleh sebab itu para ulama selalu mengatakan apabila seorang dipilih Umar bin Khattab menjadi pemimpin, itu adalah pemimpin yang sudah orang yang memiliki kredibilitas, kemampuan, ya, yang luar biasa sebetulnya begitu. Nah, oleh sebab itu banyak sering dipuji, diangkat oleh Umar bin Khattab, karena orang yang dipilih Umar bin Khattab adalah pemimpin yang benar-benar ahli, ya, bukan karena hubungan kerabat, karena hubungan kabilah atau urusan kekeluargaan, tidak. Jadi dari awal Islam itu bukan melihat hubungan kerabat demikian. Tentu kita berharap orang-orang yang mendengar terinspirasilah dengan sejarah para sahabat di dalam mengangkat pejabat-pejabat negara, ya, bahwa hendaknya sebuah urusan itu diserahkan kepada ahlinya, bukan berdasarkan karena dia adalah tim sukses, atau bukan berdasarkan karena dia adalah berasal dari partai, kalau atau dia termasuk partai pendukung. Sebaiknya negara kita ini agar terurus dengan baik, dengan benar, adalah benar-benar hendaknya orang-orang yang memegang berbagai urusan di bangsa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kapabilitas, kemampuan, amanah, ya, perjuangan. Itu yang dibutuhkan sebenarnya para sahabat Nabi SAW dalam memilih untuk memegang urusan-urusan penting di tengah umat, memilih orang-orang yang memiliki kemampuan, ya, kredibilitas dan juga amanah dan semangat yang tinggi. Ini yang ingin kita sampaikan dan kita ambil dari pelajaran-pelajaran dari sejarah Islam, ya, bahwa Islam tidaklah mengangkat seorang itu berdasarkan hubungan kekeluargaan atau yang dalam bahasa lain disebut, bahasa yang keren disebut nepotisme, tidak, tapi benar-benar melihat keahlian, kemampuan, ya. Nah, ketika sebuah bangsa bila kepemimpinan diserahkan karena pertemanan, karena kepartaian, karena perkara-perkara yang tidak menjadi unsur utama di dalam untuk memikul sebuah tanggung jawab, ini akan menyebabkan negara tersebut mundur, maju, lemah, ya, dan akan mengalami berbagai krisis-krisis, ya. Nah, maka kita selalu dalam bahas sejarah-sejarah Islam ini, kita ingin memunculkan kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang mendengar, ya, bahwa Islam telah memberikan contoh yang baik, bahwa Islam telah memberikan pedoman yang baik bagaimana mengurus sebuah kekuasaan, sebuah amanah. Nah, ini yang agar hal itu dapat menginspirasi kepada diri kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada para pemerintah kita, kepada penguasa kita, kepada orang-orang yang calon penguasa, dan seterusnya. Ini yang kita harapkan, sehingga dengan membongkar, dengan menjelaskan sejarah-sejarah Islam ini, orang-orang akan terinspirasi lah, setidak-tidaknya pernah mendengar lah, atau minimal dia tidak akan bersuuzon kepada kaum muslimin bila memimpin. Dan tentu terutamanya kaum muslimin yang memang mendapat amanah, hendaknya mereka menjadikan generasi terdahulu ini sebagai teladan mereka. Itu yang kita harapkan. Penting sebetulnya kita menelaah, membahas sejarah-sejarah penguasa-penguasa muslim ini, agar supaya kaum muslimin tidak mengambil pola cara mereka mengurus dari negara-negara yang jauh dari agama, ya, dari tuntunan Islam. Inilah harapan kita. Baik, kemudian, ya, setelah Muawiyah berkuasa, di mana saudaranya Utsbah bin Abi Sufyan diangkat oleh Muawiyah sebagai gubernur Mesir setelah wafatnya Amru bin al-As wa Ambasa bin Abi Sufyan, ya. Kana waliyan ala Taif li akhihi Muawiyah. ya. Kemudian ada lagi anaknya dari Abu Sufyan ini, Ambasah. Jadi banyak sekali anak Muawiyah, Abu Sufyan ini yang betul menjadi pejabat ya, mulai dari Yazid, kemudian ada lagi apa namanya Muawiyah, kemudian sebelumnya juga Utbah, kemudian juga ada lagi namanya Ambasah. Ambasah ada empat ya. Kemudian ya dia adalah yang tadi kita sebutkan menjadi penguasa di Taif ketika saudaranya Muawiyah menjadi khalifah kaum muslimin. Kemudian setelah itu dia dipecat oleh Muawiyah dan digantikan oleh saudaranya Utbah ya. Kemudian Ambasah punya anak-anak namanya Utsman. Wa kana Utsman ini fadilan falamma mata Yazid Muawiyah ya arada bin Umayyah ayyubayyu al khilafah. Jadi disebutkan ini di mana sejarah-sejarah anak-anak mereka juga memiliki kemuliaan-kemuliaan al akhlak ya. Di antara sebut sini anak dari Ambasah ini ada namanya Utsman ya. Walaupun di sana juga ada Utsman, keluarga mereka juga Muawiyah yang menjadi khalifah. Nah, adalah fadilan sehingga ketika Yazid bin Muawiyah ini wafat, mereka ingin mengangkat Utsman bin Ambasah ini untuk menjadi pengganti dari Yazid bin Muawiyah. Nanti akan kita bahas ini siapa pemimpin setelah Muawiyah, Yazid Muawiyah, siapa lagi setelah Yazid Muawiyah. Baik. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan telah disebut ketarifuhi fi ghairi mawdhi'in. Baik. Wa mulahadh mimma sabaq. Nah, ini catatan. Kita lihat dari apa yang telah kita jelas sebelumnya, anna hunaka rabitun qawiyyan baina Abdul Syamsi bin Abdul Manaf wa baina Hashim bin Abdul Manaf wa baina Muttalib bin Abdul Manaf. Nah, ini yang kita ingin kita jelaskan. Dari kejelasan garis tuluran tadi kita sebutkan begitu kuatnya hubungan kekeluargaan, hubungan karib kerabat antara Bani Abdul Syamsi bin Abdul Manaf dengan kekeluargaan dengan Bani antara keturunan Bani Hashim bin Abdul Manaf dengan keturunan Bani Muttalib bin Abdul Manaf. Nah, wa baina Naufal bin Abdul Manaf, ada lagi Naufal bin Abdul Manaf namanya. Jadi Abdul Manaf ini banyak memiliki anak. Ya, ada namanya Abdul Syamsi, ada Hashim, ada Muttalib, ada Naufal. Yang kesemua-semua mereka ini adalah paman-paman dari Rasulullah SAW. Ya, paman yang jauh ya, bukan paman dekat. Ya, kalau paman dekat beliau adalah tentu anak Abdul Muttalib seperti Abu Talib, Abbas, kemudian Hamzah, ya, dan lainnya. Baik. Kemudian illa anna Bani Umayyah kanu akthar adadan. Ini yang tadi kita jelaskan, kecuali anna Bani Umayyah ini akthar adadan min ghairihim, lebih banyak jumlah mereka dari banding dengan yang lainnya, yaitu dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan Bani Naufal. Nah, gitu. Lidzalika qad adu da'wa. Nah, karena itu ketika awal-awal Islam mereka ini banyak yang memusuhi dakwah di awal-awal Islam muncul ya. Karena mereka lebih merasa punya kekuatan dan juga lebih berpengaruh dari kondisi politik yang ada di kota Mekah ya. Dan juga mereka lebih menguasai ekonomi yang ada di kota Mekah ya. Kemudian akhirnya setelah tercabut dari hati mereka ta'assub hamiyatul jahiliyah ya, dakhalu fi dinillah. Namun akhirnya Allah membuka hati mereka dan masuk pada Islam secara berbondong-bondong afwajan. Fa asbahu min abrazi qiyadati da'wah islamiyah fi mabad. Dan setelah mereka masuk Islam menjadilah mereka itu yaitu tokoh-tokoh yang unggul dalam memimpin dakwah Islam setelah itu. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, diangkat oleh Rasulullah SAW, diangkat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini yang kita lihat ya. Wa hadha maqar Ibnu Khaldun yaqul ya. Inilah yang disebutkan Ibnu Khaldun dalam kitabnya ya, Tarikh Ibnu Khaldun ya. Bahwa Bani Abdul Manaf di tengah-tengah Quraisy itu jumalun min adad, memiliki keunggulan dari segi jumlah, wa syaraf dan kehormatan. La yunahiduhum fiha ahadun min sa'iril butun Quraisy. Tidak ada dari bagian-bagian Quraisy lain yang mampu menandingi mereka. Ya, wa kana fakhdhum Banu Umayyah wa Banu Hashim jami'an. Ya, di antara mereka itu adalah Banu Hashim dan Banu Umayyah. Yang tamuni Abdul Manaf wa tasibun alai, mereka itu nisbahnya kepada Abdul Manaf dan keturunan dari garisan itu. Wa Quraisy ta'rifu dzalika. Ya, wa tas'alu lahum riyasa alaihim. Nah, orang Quraisy pun mengakui hal itu sehingga biasanya kedudukan-kedudukan politik ya, pimpinan-pimpinan itu diserahkan kepada mereka, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf ya, Bani Umayyah. Illa anna Bani Umayyah kanu akthar adan min Bani Hashim wa awfar rijalan. Tapi kata Ibn Khaldun menyebutkan kecuali hanya Bani Umayyah ini memang jumlah mereka banyak dibanding dengan Bani Hashim. Ya, wa ufar rijalat, lebih banyak apa namanya tokoh-tokohnya. Nah, ini beberapa faedah tentang apa namanya yang dapat kita jelaskan hubungan kekeluargaan antara siapa namanya hubungan antara dari Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Insyaallah kita akan bahas ya nanti tentang bagaimana Islamnya Bani apa namanya secara ringkas Islamnya dari keluarga-keluarga mereka tadi sudah sempat kita bahas juga ya sekilas. Namun bagaimana sejarahnya masuk Islamnya singkatnya dari orang tua mereka yaitu Abu Sufyan dan juga Muawiyah sendiri. Kapan pastinya disebutkan Muawiyah ini lahir itu kalau kelahiran Muawiyah disebutkan oleh para penulis sejarah yaitu sekitar 5 tahun sebelum kenabian. Ada ya disebutkan bahwa Muawiyah ini lahir 5 tahun sebelum kenabian lahirlah Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Nah, yaitu Muawiyah bin Sufyan bin Sakhar bin Harab bin Umayyah bin Abi Syamsi bin Abdul Manaf Al-Qurasyi Al-Mawi. Ibunya adalah Hindun bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams. Jadi masih satu garis susun dari cucu-cucu dari Abdul Syamsi juga. Muawiyah dilahirkan yaitu sebelum kenabian 5 tahun ya, 5 tahun sebelum kenabian lahir Muawiyah ini. Dan masuk Islamnya pada Amul Fath fi Umratul Qadha. Tetapi ada riwayat yang bukan bahwa dia setelah masuk Islam setelah Khaybar. Karena Abu bin Sa'id Quraisy, ya jelas orang tuanya tadi sudah kita jelaskan, Abu Sufyan di antara tokoh-tokoh Quraisy, ya wasaibul ir yaum Badr, dialah yang punya kafilah perdagangan yang disempat dihambat oleh Rasulullah SAW, dihadang, yang mau dihadang oleh Rasulullah SAW waktu sebab terjadinya perang Badar. Wa tafarra bisu'du ba'da yaum Badr. Kemudian dialah yang membawa pucuk pimpinan sendiri setelah perang Badar itu. Wa sahibun nafir fi Uhud, dan dialah yang memimpin perang waktu perang Uhud dengan hartanya dengan pasukannya dia semua harta dia yang selamat waktu perang Badar itu dikejar oleh kaum muslimin waktu itu dijadikan sebagai biaya perang waktu perang Uhud. Kemudian dia masuk Islam pada Fathu Makkah dan wahasuna islamuhu, menjadi Islamnya menjadi kokoh. Wa kana lahu mawaqifun musyarrafa wa asar mahmuda fi yaumi yamuk wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Sehingga Abu Sufyan ini punya yaitu pengorbanan-pengorbanan yang cukup mulia ya ataupun pengorbanan-pengorbanan yang dipuji atasnya dalam waktu perang Yarmuk ataupun perang-perang yang lainnya bersama Rasulullah SAW ataupun setelah Yarmuk. Jadi Abu Sufyan ini banyak tadi yang antara kita lihat bagaimana beliau ikut perang Taif yang di dalam waktu jihad di situ beliau kehilangan salah satu matanya, kemudian sampai berjihad di masa Khulafa Rasyidin termasuk di perang Yarmuk dan itu adalah waktu kehilangan mata beliau yang kedua. Taib. Muawiyah adalah sahabat Nabi SAW dan dia ya ini kita sebutkan di sini posisinya dengan Rasulullah SAW, dia ada termasuk penulis wahyu, pencatat wahyu. Perlu juga kita sebutkan lagi di sini bahwa hubungan keluargaan Nabi SAW dengan Abu Sufyan lebih dekat lagi bahwa Abu Sufyan adalah juga mertua Rasulullah SAW. Yaitu karena Rasulullah menikahi anaknya Ummu Habibah. Bahkan Abu Sufyan juga menawarkan putri yang lain. Ya, dan bahkan bicara kepada Ummu Habibah agar meminta kepada Nabi SAW menikahi saudarinya. Tapi Rasulullah SAW tidak mau karena memang tidak boleh secara Islam setelah itu. Menikahi dua orang putri dari sekaligus. Ya, yang ada bersaudari kembar dan sekaligus. Nah, ini bukti kecintaan Abu Sufyan kepada Rasulullah sekaligus juga kecintaan Abu Sufyan kepada Muawiyah ya. Kecintaan Abu Sufyan kepada Rasulullah dan kecintaan Rasulullah kepada Abu Sufyan. Maka disebutlah Muawiyah ini khal mu'minin, yaitu pamannya orang beriman. Jadi hubungan Rasulullah SAW dengan keluarga Muawiyah itu dekat. Samping tadi juga hadis keturunan yang sudah kita sebutkan, kemudian juga kakaknya Muawiyah juga dinikahi oleh Rasulullah SAW itu Ummu Habibah. Ya, nah, kemudian ini jadi berarti Abu Sufyan adalah mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian juga Muawiyah pun diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu. Ya, tadi kita lihat bahwa memang keluarga Abu Sufyan ini keluarga yang cukup modern lah di saat itu ya, karena keluarganya banyak yang bisa menulis dan membaca. Tadi sudah kita lihatkan bagaimana salah seorang anaknya tertawan di Perang Badar diangkat untuk menjadi penulis, mengajarkan anak-anak Madinah untuk menulis ya, sebagai tebusan untuk atas tawanannya. Baik. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim, innahu qala Muawiyah sami'tu Rasulullah, Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menyebutkan tentang bukti-bukti bahwa bagaimana dia dekat dengan Rasulullah SAW. Disebutkan beberapa riwayat dari Muawiyah di sini. Al-mu'adzun atwal an-nas a'naqan yaumil qiyamah. Orang-orang tukang azan itu orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Maksudnya panjang leher ini paling tinggi pahalanya itu. Dan juga dia sebutkan riwayat-riwayat lain diriwayatkan Imam Ahmad, iyyakum wa ahadits ila haditsan kana fi ahdi Umar, fa anna Umar kana yukhifu an-nas fillahi azza wa jalla. Sami'tu Rasulullah yaqul man yuridu bi khairin yufaqihu fid din. Nah, ini juga dia mengingatkan, Muawiyah berkata, hati-hatilah kalian dalam meriwayatkan hadis ya. Kecuali di masa Umar bin Khattab itu orang-orang sangat sterling sekali dalam meriwayatkan hadis karena takut dengan Umar bin Khattab. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, orang yang diinginkan oleh Rasulullah, inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih kebaikan, Allah akan menjadikan dia paham tentang agama ini. Dan ini beberapa hadis-hadis yang dicontoh diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh dia. Inna ma ana khazinun faman a'taituhu min antai binafsin faibaraku lahu fi. Ini di antara hadis Rasulullah bersabda, aku ini adalah yang memberikan ya, siapa yang aku beri dengan rasa redha maka dia akan mendapat berkahnya. Wa man ataitu an masalatin wa syaratin, dan orang meminta dan itu kana alladhi ya'kul wa la yashba, yaitu dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga bahwa Muawiyah berkhutbah pada hari Asyura di Madinah, dia bertanya, aina ulama'ukum ya ahli Madinah, mana ulama-ulama kalian wahai ahli Madinah? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul li hadzal yawm, aku mendengar Rasulullah SAW berkata pada hari ini, yaitu pada hari Asyura, hadza yawm Asyura lam yaktubillahu alaikum siyamahu, ya, pada awalnya Allah tidak menulis kewajibkan kepada kalian puasanya, tapi wa ana sha'im faman ahabba minkum ayyusama falyasum. Maka Muawiyah mengatakan, barang siapa yang ingin di antara kalian untuk berpuasa, hendaklah berpuasakan. Wa man ahabba yuftira falyuftir. Karena memang puasa Asyura tidak diwajibkan, maka Muawiyah menjelaskan, puasa Asyura memang tidak diwajibkan, barang tapi saya melaksanakan puasanya, siapa yang ingin di antara kalian silakan puasa, siapa yang tidak ingin silakan berbuka gitu. Kemudian ya, dan banyak lagi hadis-hadis di sini yang diriwayatkan oleh Muawiyah ya. Kedudukan Muawiyah ya, dalam kemuliaan Muawiyah dalam beberapa hadis, di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan, yaqzu fi amunin nasi fa yaqulu lahum fiikum man ra'a Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan dalam Sahih Bukhari ya, diriwayatkan akan ada sekelompok dari manusia berperang ya, lalu dia berkata, kaum yang diperang itu, apakah di tengah kalian masih ada yang melihat Rasulullah SAW? Fa yaqulu na'am fa yuftalahum, fa innahu dijawab iya, maka mereka pun menang dalam pertempuran itu. Kemudian perang lagi, ada lalu manusia mengatakan, adakah di antara kalian orang melihat, orang yang melihat Rasulullah SAW? Saya itu, adakah di antara kalian yang melihat sahabat Rasulullah SAW? Maka mereka jawab iya. Ya. Maka akhirnya mereka faif tahulahum. Fa'alaqal hukum biru'ati Rasulullah SAW kama alaqau bisuhbatihi. Di sini menjelaskan bahwa di mana kemenangan diraih oleh kaum muslimin dalam jihad itu adalah digantungkan kepada orang yang melihat Rasulullah SAW dan orang melihat sahabat Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan tentang apa? Dalla ala anna kulla man laqa Rasulullah SAW mu'minan bihi wa mata ala dhalika yu'adu sahbiyan. Kalau itulah setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan melihatnya dan beriman ketika itu, maka dia adalah sahabat Nabi SAW. Wala syakka anna Muawiyah minhum, dan tidak diragukan lagi Muawiyah adalah termasuk daripada sahabat Nabi SAW. Kemudian banyak sekali hadis-hadis nanti yang mencela orang-orang yang melarang atau mencela orang-orang yang menghina sahabat Nabi SAW. Oleh sebut terantaranya termasuk ke dalam larang itu adalah Muawiyah. Maka dari situlah ulama kita menyebutkan tidak boleh mencela seorang pun dari sahabat, karena Rasulullah mengatakan la tasubu ashabi fa alladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin madhaban ma balagha mudda hadim wala nasifa. Janganlah kalian mencela sahabatku, kata Rasulullah SAW, demi jiwa, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, seandainya salah seorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud itu emas, tidak akan pernah menyaingi atau menyamai satu genggam atau separuh dari genggam mereka. Nah, ini dalil-dalil menunjukkan tentang mana kemuliaan sahabat di antara Muawiyah, maka kita tidak boleh mencaci, memaki, apalagi sampai pada tingkat mengkafirkan mereka. Walaupun mereka bukan orang-orang yang maksum, memiliki kesalahan dan kealpaan, namun kealpaan-kealpaan mereka itu banyak sekali amal soleh yang dapat menghapus dosa mereka, ataupun mereka mendapat syafaat dari Rasulullah SAW adalah orang paling berhak untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW karena adalah mereka sahabat Nabi SAW. Atau ya Allah mengampuni mereka dengan jasa-jasa mereka yang telah mereka berikan untuk Islam ini. Demikian insyaAllah kita akan lebih tafsir lagi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Ya, untuk kesempatan ini kita cukup sampai di sini dulu dan kita mencoba melihat pertanyaan-pertanyaan yang akan dikirim oleh pemirsa kita atau pendengar kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhi madu kita dari studio Cilengsi. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pemberian materi yang begitu bermanfaat dari sebagian kisah-kisah atau faedah-faedah sirah sejarah Islam yang semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita untuk memahaminya dan menjadikannya suri teladan untuk kita semuanya sebagai contoh yang baik. Dan ikhwatul Islam, kini saatnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Abu Zidni di Kebalen yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mengapa pemerintah sahabat Muawiyah dan Yazid disebut kerajaan, tidak khalifah? Padahal penunjukan kedua pemerintahan tersebut dengan wasiat seperti zaman pengangkatan sahabat Umar. Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan. Baik, walaupun dalam masalah ini para ulama kadang-kadang menggunakan sebut dengan khilafah dengan melihat dari karena dia adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin secara umum dan kaum muslimin di bawah kekuasaan yang satu. Namun ada beberapa riwayat dari para tabi'in juga mengingkari karena memang Rasulullah SAW menyebutkan khilafatun nubuwah dalam hadis Safina, khilafatun nubuwah salasuna sanah summal muluk atau summitillahul mulkau mayasya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kepemimpinan yang berbentuk kekhilafaan yang mengikuti kenabian itu adalah selama 30 tahun kata Rasulullah SAW, kemudian kekuasaan itu berbentuk kerajaan. Maka oleh sebab itu dalam kitab-kitab para ulama kita, kitab sejarah dan seterusnya, bahwa Muawiyah ada awalul muluk Islam, afdaluhum. Jadi ada Muawiyah adalah pertama raja kaum muslimin dan yang paling afdal di antara raja-raja yang ada di kaum muslimin. Itu yang dijelaskan para ulama kita. Karena memang walaupun penunjukannya sah dan memang sesuai dengan tuntunan Islam, tetapi berdasarkan beberapa pendapat ulama-ulama lain mengatakan kekuasaan yang disebut khilafah itu hanya 30 tahun berdasarkan hadis tadi. Dan kemudian disebut dengan raja, kekerajaan-kerajaan. Juga kata-kata kerajaan juga bisa dikatakan gunakan khilafah berdasarkan hadis yang lain. Satakunul khulafa'a fataktsur. Rasulullah SAW menyebutkan akan banyak nanti khalifah-khalifah dan akan menjadi banyak, ya. Satakunul khulafa'a fataktsur. Akan banyak nanti khalifah-khalifah. Oleh sebab itu boleh saja digunakan itlaq dengan khilafah Muawiyah, ya, secara umum dalam artian khilafah dalam artian kekuasaan yang tertinggi di kaum muslimin bisa saja. Namun khilafah dalam artian yang memang dapat penilaian yang khusus dari Rasulullah SAW, khilafah nubuwah hanyalah 30 tahun sesuai dengan yang dijelaskan Rasulullah SAW. Dan khilafah-khilafah berikutnya adalah ya khilafah al-Islamiyah dan gimana yang dijelaskan para ulama kita yang menulis dalam kitab-kitab sejarah maupun dalam ungkapan-ungkapan ulama dalam kitab-kitab hadis bahwa Muawiyah adalah awal muluk Islam, ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat saya jawab. Ya. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Kembali kami akan bacakan dari pesan singkat dari saudara kita Nasar di Jakarta yang bertanya sebagai berikut. Saat kekhalifahan Ali dan Hasan, Muawiyah juga memiliki kendali kekuasaan di kota Syam. Nah, apa peran Muawiyah saat itu terhadap kekuasaan Islam secara keseluruhan, Ustaz? Apakah dia sebagai oposisi atau bagaimana yang sebenarnya? Silakan. Silahkan. di saat penguasa, kekuasaan Ali dan apa namanya Muawiyah, Muawiyah pun tidak mengaku sebagai pemimpin kaum muslimin yang tertinggi saat itu. Dia tidak merasa. Dia hanya tetap merasa dirinya hanyalah bagian dari kekuasaan yang ada, tetapi dia itu tetap pengen menjadi gubernur Syam. Di samping dia juga menuntut untuk dihukumnya para pembunuh Utsman. Jadi dia tidak pernah mengaku sebagai khalifah tertinggi waktu itu atau lebih afdal daripada Ali. Cuman waktu itu ketika negosiasinya terjadi, ya, bahwa akan ada perundingan berikutnya, ya, setelah terjadinya namanya penetapkan mahkamah dan perundingan setelah perang Siffin itu. Jadi Muawiyah waktu itu hanya dia menganggap sebagai pemimpin Ahlu Syam saja, tidak menganggap pemimpin kaum muslim secara umum. Dan Muawiyah tidak pula menuntut supaya dia diangkat jadi khalifah saat itu. Dia tahu bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang layak dan lebih afdal daripada dia yang berhak untuk memimpin kaum muslimin. Ya, oleh sebab itu tidak pernah dia dalam perundingan-perundingan itu adalah adanya pemilihan khalifah dalam artian baru. Ya, cuman akan ada perundingan-perundingan apa negosiasi yang, ya, karena memang Ali setelah berkuasa itu, saya lupa nama seorang sahabat memberikan masukan pada Ali bin Abi Thalib untuk memecat Muawiyah. Dan akhirnya Muawiyah dipecat oleh Ali bin Abi Thalib waktu itu. Dipecat sebagai gubernur Syam. Nah, namun Ahlu Syam menolak. Nah, ini karena memang Muawiyah sudah lama ya berkuasa di Syam, sehingga masyarakat Syam sudah memiliki hati yang begitu setia kepada dia dan senang dengan kepemimpinan dia. Kalau kita lihat kepemimpinan Muawiyah adalah pemimpin yang penuh dengan kasih sayang, lembut, tidak ada kekejaman, tidak ada sama sekali. Ya, memang dia dicintai oleh masyarakat Syam, sangat dicintai. Bahkan setelah berkuasa pun dia, setelah kekuasaan Islam diserahkan oleh Hasan kepada dia, dia adalah memang raja yang mulia, yang baik hati, dan seterusnya. Sehingga Hasan dan Hussein selalu disayangi dan dikirimkan oleh dia biaya hidup mereka dari Syam. Gitu. Jadi tidak ada mereka tidak ada terjadi semacam kezalim-kezalim di masa dia yang cukup berarti, atau kecuali mungkin beberapa kejadian-kejadian yang lebih banyak jatuh kepada ijtihad dia sendiri gitu. Cuman catatan yang di Muawiyah ini yang sering dicatat oleh para ulama adalah dia pertama yang mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Itu saja ijtihadnya dia. Nanti kita akan jelaskan kenapa dia mewariskan kekuasaan itu kepada anaknya Yazid. Ya, apa ijtihadnya, apa wajuh nazarnya, apa pertimbangan-pertimbangan yang dia miliki saat itu. Ini perlu juga kita lihat. Ya, di sini catatan para ulama pada umumnya. Tapi kan tidak melakukan perbuatan yang haram seperti itu dia. Ya, dia ijtihad dia adalah seorang yang memiliki ilmu. Dan dia dipuji oleh Ibn Abbas dan para sahabat yang lain. Ketika ada orang mengatakan Muawiyah itu kalau salat witir hanya satu rakaat saja. Ibn Abbas menjawab, innahu faqih. Muawiyah itu adalah orangnya faqih. Kata Ibn Abbas, ya. Dan banyak lagi sebetulnya syawahid-syawahid kedermawanannya, kemuliaan dia, ya, Muawiyah ini. Belum lagi kita melihat perjuangan untuk Islam, memperluas kekuasaan Islam di masa dia, Islam menyebar ke Afrika, kemana-mana menyebar. Jadi sangat luas kekuasaan Islam di masa dia itu. Nah, ini yang berapa hal yang perlu kita jelaskan. Jadi di masa itu tetap saja kekuasaan terluas dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Ataupun waktu Hasan juga demikian. Muawiyah hanya sebatas daerah Syam saja dan dia tidak pernah mengakui bahwa wilayah lain di bawah kepemimpinannya. Nah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat Abdullah di Wonogiri yang bertanya, "Maaf Ustaz, pertanyaan saya tidak berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Ustaz, selama ini dalam beragama, saya tidak pernah masuk dalam salah satu ormas Islam tertentu. Apakah jika tauhid, akidah, dan amalan ibadah saya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya bisa dikatakan al-jamaah meskipun saya seorang diri? Mohon tausiahnya, Ustaz, silakan." Taib, di dalam agama Islam tidak ada perintah untuk berormas, harus berormas, kalau tidak berormas tidak dianggap berjamaah. Karena jamaah yang diperintahkan kita berada dalamnya oleh Rasulullah SAW maupun persatuan-persatuan diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu, maksudnya bersatu dalam jamaah yang ada dua pengertian. Jamaah dalam artian jamaatul manhaj, jamaah yang memang berada di para jamaah yang telah ada di masa Rasulullah SAW. Itu jamaahnya para sahabat, mengikuti para sahabat secara akidah, secara amal, secara muamalah dan akhlak dan dakwah. Itu artinya. Jadi metode keagamaan kita harus mengikuti jamaah yang telah ada di masa Rasulullah SAW, baik pemahaman maupun pengamalan kita maupun dakwah kita. Itu secara umum. Ada jamaah yang kedua, pengertian oleh ulama adalah tetap di bawah penguasa pemimpin kaum muslimin yang resmi, tidak boleh memecah belah. Ini yang jamaah di kita bersatu di dalamnya, ya. Adapun jamaah dalam artian ormas, itu bukan itu yang dimaksud oleh ayat dan hadis yang menyuruh kita bersatu dengan jamaah. Itu yang pertama dulu. Jadi apabila kita mengikuti manhaj sahabat secara pemahaman dan pengamalan dan dakwah sesuai dengan pemahaman mereka, itu kita berada dalam jamaah. Itu jamaah yang benar sebenarnya dikatakan Mas'ud, ya, al-jama'atu muwafaqatul haq wa in kunta wahdak. Dikatakan jamaah itu adalah mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Memang di masa kita tetap sendiri secara pada zaman itu, tapi kita berada dalam jamaah yang sudah ada di masa Rasulullah SAW, yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Sebenarnya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatu mi'umati zahirin al-haq. Dalam riwayat lain, mansurin. La yaduruhum man khalafum wa la man khadalahum. Akan senantiasa satu golongan dari umatku berada di atas kebenaran Islam, Islam yang benar, ya, dan tidaklah mempengaruhi mereka orang-orang yang membenci dan musuhi mereka. Mereka tetap istiqomah dan sabar dalam berpegang teguh dengan agama yang mereka yakini. Nah, jadi tidak bermasalah. Bukan berarti kita tidak berjemaah kalau kita tidak masuk ke dalam sebuah ormas, karena jamaah kita adalah jamaah komunisim salam utuh. Arti ada dua tadi kita sebutkan, jamaah yang mentah sudah ada di masa Rasulullah, jamaah para sahabat, kemudian jamaah tabi'in mengikuti para sahabat, jamaah tabat tabi'in mengikuti para tabi'in, dan terusnya sampai hari kiamat para ulama kita yang berada di atas manhaj, di atas pengamalan dan pemahaman sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabat. Karena ini perintah Rasulullah SAW. Ketika beliau menyebutkan tentang akan terpercapailahnya umat ini, Rasulullah SAW menyebutkan jamaah yang selamat itulah ma'ana alaihi washabi, orang yang mengamalkan, orang yang memahami Islam ini sesuai yang aku ajarkan dan yang diamalkan oleh para sahabatku. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain seperti alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdi ma'di. Ketika Rasul menyebutkan fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah SAW nanti kepada sahabat, menyatakan pada sahabat, di antara kalian yang panjang umur akan melihat perpecahan di tengah umat ini. Maka pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Nah, ini yang maksud jamaah yang benar itu. Ya, jamaah yang mutu, yang berpegang teguh secara pemahaman, pengamalan dengan apa yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan dan dipahami oleh para sahabat, kemudian diwarisi oleh para tabi'in, atba' tabi'in dan ulama-ulama sampai akhir zaman. Itu jamaah yang pertama. Jadi kita berada dalam jamaah ini. Ini berarti kita tahu kita dalam jamaahnya Abu Bakar, jamaahnya Umar, jamaahnya Utsman, jamaahnya Ali, jamaahnya Abu Hanifah, jamaahnya Imam Malik, jamaahnya Imam Syafi'i, jamaahnya Imam Ahmad, itulah jamaahnya. Nah, itu. Kemudian pengertian jamaah yang kedua adalah berada di bawah kekuasaan yang resmi, tidak memecah belah kekuasaan itu, tidak membagi-bagi, tidak melakukan tindakan-tindakan yang terpecah belahnya persatuan sebuah bangsa, ya, atau negara. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah pahamkan kita akan petunjuk dan nasihat dari Ustaz yang semoga dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Ikhwan al-Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan. Sekarang kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa? Dengan Ibu Nur lagi di Tanjung Pinang. Iya, silakan. Ini Ustaz, apakah kepemimpinan perjuangan berapa lama kah jaraknya antara perjuangan atau Salahuddin Al-Ayyubi itu dengan para khalifah Rasul, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Taib Salahuddin Al-Ayyubi pemerintahnya jauh ya, jauh sekali dari pemerintahan Khalifah Rasyidin. Dan bahkan itu setelah Bani Abbasiyah, setelah Mesir dikuasai oleh Fatimiyah Al-Ubaidiyah, itu ahli Batiniyah, di mana mereka menguasai, dan setelah itu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, termasuk membebaskan Palestina ya. Jadi jauh sekali setelah Khulafa' Rasyidin Salahuddin Ayyubi tersebut, itu sekitar abad ke-8 ya, atau abad ke-9. Jadi kalau dibanding Khulafa' Rasyidin ya di abad pertama, di terakhir meninggalnya yaitu Ali bin Abi Thalib ya, di abad pada tahun 40 Hijriah. Setelah itu ya masih belum setengah abad pertama dari Hijriah. Adapun Salahuddin Ayyubi sangat jauh di belakang gitu ya, setelah 500-an itu, setelah 500-an ya. Dan akhir daripada Abbasiyah saja 656 kalau enggak salah ya. Nah, kemudian setelah itu kekuasaan dikuasai oleh Ubaidiyin Al-Qaddah yang berkuasa Fatimiyin, Bani Fatimiyin di Mesir. Dan percepat-cepat belahlah kekuasaan Islam ada di Syam segala macamnya. Nah, baru setelah itu datang Salahuddin Al-Ayyubi ya, mengembalikan Hajar Aswad ke Mekah dan berapa sejarah-sejarah berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita akan sampai pada penjelasan itu ya. Karena kalau Allah masyaallah masih memberikan kepada kita kesempatan, kita insyaallah akan merentet sejarah kekuasaan Islam dari masa Khulafaur Rasyidin sampai akhir dari Utsmaniyah yang disebut dengan Khilafah Utsmaniyah Turki ya. Nah, nanti kita akan coba bahas sampai di situ. Wallahu a'lam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan via telepon di 0218236543 untuk Anda yang bertanya. Kami tunggu pertanyaan Anda, khususnya yang berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan, halo. Ya, silakan. Halo. Silakan, kami tunggu pertanyaan Anda via telepon di 0218236543. Masih bersama kami dan kajian yang dibimbing oleh Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidzallah Taala. Langsung dari studio mini Sekolah Tinggi Rosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Silakan, halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa, di mana ini? Halo. Iya, halo, silakan Pak. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja, Pak. Jangan mendengarkan melalui televisi atau melihat televisi. Bapak mendengarkan gagang telepon saja. Dengan siapa nih, di mana? Dimatikan dulu televisinya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa nih, di mana? Dari Sutresno di Sulawesi, Pak. Oh ya, silakan. Mohon penjelasan bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang paling saya takutkan itu adalah bid'ah, Pak. Amalan-amalan bid'ah. Ya. Akhirnya mohon dijelaskan contoh-contohnya yang amalan tersebut, Pak. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Taib, Bapak tadi menyatakan bahwa hal yang paling saya takutkan adalah amalan bid'ah. Cuman ada hal-hal yang lebih fatal dari bid'ah adalah kesyirikan. Ini juga perlu diwaspadai, karena amalan-amalan bid'ah itu membatalkan amalan selama bid'ahnya tidak sampai pada tingkat kekufurannya. Tapi kalau kesyirikan itu fatal akibatnya, membatalkan keislaman orang. Dan bid'ah itu pun bertingkat-tingkat ya, tidak mutlak setiap bid'ah itu pelakunya melakukan sebuah dosa besar, tidak. Karena bid'ah itu ada juga bertingkat-tingkat dosanya ya. Bid'ah orang-orang Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah ya, itu lebih fatal dari bid'ah-bid'ah orang-orang yang melakukan amalia-amalia yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Contoh-contoh bid'ah itu dalam akidah banyak sekali. Tadi yang kita sebutkan seperti dalam masalah iman kepada takdir, ada bid'ah Qadariyah, ada bid'ah Jabriyah, Bid'ah qadariyah tidak percaya, yaitu tidak percaya dengan Allah telah mentakdirkan segala perbuatan makhluk ini. Jabriyah justru sebaliknya mengatakan bahwa Allah telah menentukan dan makhluk tidak punya pilihan sama sekali. Jadi mereka tidak bisa menggabung antara ketentuan Allah terhadap makhluk dengan adanya usaha pada makhluk. Nah, kemudian dalam masalah iman itu masalah takdir. Masalah iman ada lagi kelompok bid'ah, yaitu yang mencontohkan, yang pemahamannya seperti Khawarij dengan orang Murji'ah. Itu dalam masalah iman. Mereka mengatakan orang Khawarij amal adalah merupakan asal iman. Orang yang meninggalkan amal atau melakukan dosa besar keluar dari Islam. Ini pahamnya Khawarij. Sebaliknya orang Murji'ah mengatakan orang yang melakukan dosa besar, apapun bentuk dosanya, apapun amal yang dan betapapun amal yang dia tinggalkan, termasuk sholat sekalipun, mereka mengatakan imannya tetap sempurna, tidak berpengaruh pada imannya. Ini juga bid'ah, contoh-contohnya. Kemudian ada lagi bid'ah dalam tauhid asma sifat, pemaham tauhid asma sifat. Di sini ada dua kelompok secara umum. Pertama adalah kelompok musyabihah, orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dan sifat makhluk. Ya, lawannya adalah orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Mereka tidak percaya Allah punya sifat, Allah tidak punya nama. Nah, mereka tidak bisa menggabung antara ayat-ayat tanzih dengan ayat-ayat isbat. Tidak bisa menggabung antara Allah menafikan keserupaan dengan makhluk dengan ayat menyatakan Allah itu punya sifat. Mereka tidak bisa menggabung hal itu. Ya. Kemudian masih banyak lagi bid'ah-bid'ah lain, termasuk dalam masalah perkara-perkara yang berhubungan dengan beriman pada hari akhirat. Ya, ada orang mengingkari azab kubur, ada orang mengingkari adanya haud, ada orang mengingkari adanya syafaat. Ya, ada orang mengingkari tidak adanya mizan, tidak ada timbangan amal. Ya. Datang lagi pada perempuan lain mengatakan surga itu tidak kekal. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang perlu diwaspadai. Nah, bid'ah-bid'ah yang fatal itu bid'ah yang berhubungan dengan etikot, dengan akidah. Ini fatal, bisa membawa kepada kekufuran. Kemudian adalah bid'ah-bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah banyak sekali contoh-contohnya. Ya, amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah itu bagian amaliyah. Ya, yang amalan-amalan yang dibuat oleh kebanyakan orang-orang ketika berhubungan dengan hari kelahiran Rasul, pola-pola dengan selawat-selawat yang jauh dari tuntunan Rasul, zikir-zikir yang tidak ada contoh dari Rasul, salat-salat atau dari macam-macamnya. Ya, ini perlu kita waspadai. Ya, tapi tentu tidak akan mungkin dalam waktu yang singkat ataupun tidak akan mungkin lebih banyak dan lebih dahulu untuk kita yang belajar ilmu bid'ah dulu ketahui, sekarang sunnah akidah belum diketahui, tidak begitu. Pola kita belajar adalah ketahui dulu kebenaran, apa akidah yang benar dalam masalah iman, akidah yang benar masalah takdir iman, masalah yang benar dalam masalah umpamanya pembahasan-pembahasan yang kita bahas tadi. Itu dulu, miliki dulu modal iman dulu, keyakinan yang benar dulu. Ya. Karena dengan itu baru kita tahu hal-hal yang menyelisihinya adalah hal-hal yang keliru. Nah, begitu pula bagaimana sholat kita tidak campur bid'ah, pelajari bagaimana sifat sholat Rasulullah SAW, cukupkan itu saja. Bagaimana zikirnya Rasulullah SAW, contoh itu saja. Bagaimana para sahabat dalam bersolat, bersolam, contoh begitu saja. Nah, ini kita pelajari. Nah, baru setelah itu meningkat kalau kita sudah punya ilmu, lalu bisa mengkomunikasikan, lalu berdiskusi dengan pendapat-pendapat, apa argumentasi mereka dalam membolehkan itu, baru kita meningkat lagi pelajarannya kepada membahas syubhat istilahnya. Tapi yang pertama dulu adalah kita kenal dulu apa keyakinan Ahlus Sunnah Jamaah. Ya, bagaimana amalnya Ahlus Sunnah Jamaah. Itu yang harus kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, baik. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang terakhir kami akan berikan kesempatan dari pesan singkat. Pertanyaan dari Saudari Irma di Jakarta yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar kisah yang mengatakan bahwa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Hasan atau Husain dibunuh oleh Yazid? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Sekaligus istitam. Baik, insyaallah pembahasan ini akan kita bahas nanti ketika terjadinya pembunuhan Husain. Tapi yang jelas, yang membunuh bukanlah Yazid. Dan Yazid pun tidak redha dengan pembunuhnya. Tidak menyetujui pembunuhan itu. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana ceritanya, siapa yang membunuhnya, kenapa terjadinya pembunuhan itu. ya, yang tetapi kisah yang membunuh adalah Yazid atau diperintahkan oleh Yazid itu sama sekali tidak ada. Itu adalah tidak benar sama sekali. Cuman nanti ketika ulama apa namanya mengomentari Yazid adalah ketika kenapa Yazid sendiri tidak apa namanya menghukum pembunuhnya dan memanggil. Ya, tapi Yazid di dalam beberapa riwayat mengutuk keras para pembunuhnya itu. Ya, cuman ulama mengomentari di sini juga kenapa Yazid tidak memberi hukuman ya berat kepada pembunuhnya. Tentu sama kondisinya dengan apa yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Bukannya Ali bin Abi Thalib redha dengan orang yang membunuh Utsman, tapi kan kondisi saat itu kondisi dalam keadaan sedang galau dan kacau. Tentu juga memiliki berbagai sebab-sebab yang kita tidak tahu ya, banyak masalah di jangankan masa yang sudah lalu begitu lama dari masa kita. Hal yang ada di hadapan mata kita aja kadang-kadang kita tidak bisa memutuskan dengan benar karena kita tidak mendapat informasi yang kompleks yang sempurna. Maka kita harus berhusnuzon ya, dan yang jelas ulama sepakat mengatakan tidak ada Yazid yang memerintahkan membunuhnya Husain dan bukan atas permintaan Yazid, dan Yazid pun tidak setuju dengan terbunuhnya Husain tersebut. Bahkan Yazid mengutuk pelaku pembunuhan itu. Ya, itu secara ringkas. Insyaallah kita akan sebutkan kronologinya insyaallah ketika saatnya sampai kita pada materi itu ya. Insyaallah, tapi sekarang kita materi kita masih bicara masalah bagaimana perkembangan Islam, dakwah Islam di masa Muawiyah, bagaimana keadilannya, bagaimana perjuangannya. Setelah itu nanti kita akan bicara akhir dari kekuasaan Muawiyah, pindahnya kekuasaan pada Yazid, kemudian juga kita akan bicara bagaimana Yazid hakikat kepribadiannya dia. Baru juga setelah itu kita akan bicara kejadian-kejadian penting di masa pemerintahan Yazid, di antaranya adalah terbunuhnya cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bicarakan dan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat kita ambil faedahnya dan kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang dapat membantu kita dalam menolak berbagai syubhat-syubhat pemahaman yang menjatuhkan para sahabat Nabi SAW yang melakukan propaganda-propaganda untuk terjadinya permusuhan sama kaum muslimin, padahal seharusnya adalah minimal kita harus menahan lisan kita dari peristiwa-peristiwa yang kita tidak hadir di saat itu, apalagi dalam masa yang begitu panjang. Maka kita lebih banyak mengambil bagaimana tuntunan para ulama-ulama yang kita thiqah, yang kita percaya ilmu dan amanahnya dan kejujurannya dalam masyati umat. Itulah yang kita lihat bagaimana pandangan mereka, bagaimana penjelasan mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang berkata dalam rangka membela kelompok, kepentingan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Demikian, walau alam sahab, terima kasih banyak atas kehadiran antum semua bergabung pada kesempatan ini, dan juga kepada para teman-teman yang sebagai kru di studio Cilengsi dan juga studio mini STDI. Semoga Allah SWT menjaga antum semua dan kita semua diberikan hidayah dan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan juga kita diberikan keistiqomahan sampai akhir dari hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.